Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، إن شاء الله malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir kita bahas bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Dan sesungguhnya ma'rifah merupakan perbuatan hati. Telah kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum minal a'mali bima yutiqun. Apabila memerintahkan para sahabat, Allah subhanahu Rasulullah SAW merintahkan mereka amalan-amalan yang mereka mampu untuk melakukannya. Kemudian ada para sahabat yang mengatakan, inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak sepertimu wahai Rasulullah. Inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan diketahui kemarahannya pada wajahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, inni atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa dan paling mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu dan beliau pun paling beramal. Nah, beliau paling berilmu dan beliau paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan makna dari hadis yang kita bacakan ini. Nah, dan telah kita sebutkan faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis-hadis, dari hadis yang kita bacakan ini. Di mana amalan-amalan soleh bisa mengangkat pelakunya kepada tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi. Akan diangkat derajat-derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Dan juga faedah yang lainnya, seorang hamba apabila telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam beribadah, dan buah daripada ibadah tersebut, ini lebih menuntutnya untuk terus-menerus melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terus-menerus melaksanakan ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syukur bertambah kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Dan juga faedah yang lainnya berhenti terhadap apa yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, dan keyakinan bahwasanya mengambil sesuatu yang lebih ringan tapi mencocoki syariat itu lebih utama daripada mengambil sesuatu yang berat kemudian menyelisih syariat. Nah, pada yang lainnya, bahwasanya yang utama dalam ibadah itu adalah al-qasdu wal-mulazama. Ya, sederhana, akan tapi terus-menerus dia melakukannya. Ini yang utama dalam beribadah. Tidak berlebih-lebihan kemudian menyebabkan meninggalkan ibadah tersebut. Inna ahabbal a'mali ilallah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dawam, yang senantiasa continue dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit. Sederhana, di dalam sunnah lebih utama daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Ya. Sederhana tapi dia terus melaziminya lebih utama daripada dia berlebih-lebihan yang menyebabkan meninggalkan amalan tersebut. Ya. Ini di antara hikmah kenapa syariat ini melarang berlebih-lebihan dalam beragama. Atau berlebih-lebihan dalam beribadah sampai melewati batasan-batasan disyariatkan. Kenapa demikian? Dikarenakan sifat berlebih-lebihan, ya, ini bisa menyebabkan dia malas melaksanakan ibadah tersebut, kemudian meninggalkannya. Nah, banyak orang yang berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dalam beribadah. Ya, melewati batasan yang disyariatkan. Kemudian setelah itu dia merasa lelah, capek, kemudian dia merasa bosan dan akhirnya meninggalkan amalan tersebut. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, Rasulullah mengatakan juga kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan itu melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Di antara sebabnya, dikarenakan orang tersebut dia berlebih-lebihan dalam melaksanakan qiyamul lail. Melewati batas kemampuan yang dia mampu. Kemudian setelah itu, dia merasa berat, bosan, dan akhirnya meninggalkan kiamulayu. Na'udzubillah kalau seandainya sampai membenci amalan tersebut. Nah, pada zaman Nabi SAW ada seorang yang dia sholat dalam keadaan ya, diikat, ya, badannya di antara tiang-tiang, supaya dia bisa tetap berdiri, padahal dia sudah ngantuk. Ya, tidak mampu untuk melakukannya, tapi memaksakan dirinya. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya melepas tali tersebut dan supaya dia tidur. Nah, ya. Jangan memberat-beratkan diri di luar batasan yang telah disyariatkan. Nah, dan juga faedah yang lainnya, at-tanbih ala siddati ragbati sahabah fil ibadah wa talabihim al-izdiyad min al-khair. Merupakan tanbih, perhatian terhadap dahsyatnya kecintaan sahabat dalam beribadah. Dan mereka senantiasa mencari untuk menambah kebaikan yang para sahabat. Nah, mereka semangat untuk senantiasa ya, menambah kebaikan-kebaikan. Yang keenam, masru'iyatul ghadab inda mukhalafatil amri syar'i. Disyariatkannya marah ketika menyelisihi perintah yang disyariatkan. Ya. Tatkala kita melihat ada orang yang menyelisihi perintah yang disyariatkan, kemudian kita marah, maka marah kita marah yang terpuji. Ya. Melihat anak kita misalkan melakukan perkara yang menyelisihi syariat, kita marah kepadanya, maka marah kita terpuji. Ya. Melihat anak kita bermalas-malasan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian kita marah, maka marah kita terpuji. Ya. Dikatakan marah, ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Marah yang terpuji ketika melihat syariat-syariat Allah dilanggar. Kita marah, maka terpuji. Adapun marah yang tercela, marah yang bisa menyebabkan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya. Dengan marah, misalkan, dia menzalimi orang lain. Dikarenakan marah, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya dia ucapkan. Ya. Dengan marah dia menzalimi istrinya, menzalimi anaknya. Nah, merusak barang-barang yang dimilikinya. Ini marah yang tercela. Teh. Dan juga yang ketujuh, jawaju tahaddusil mar'i bima fihi min fadlin bihasabil hajah bidalika indal amni minal mubahah wa ta'adzum. Bolehnya seseorang menceritakan dan menyebutkan dengan apa yang ada padanya berupa keutamaan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika memiliki keutamaan, nah, boleh menyebutkan tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, dengan syarat aman dari berbangga-bangga. Ya, dan seakan-akan dia besar. Nah, merasa besar di hadapan yang lainnya. Kalau merasa aman dari berbangga-bangga tidak mengapa. Alhamdulillah Allah memberikan keutamaan kepada aku misalkan, ya, berupa ilmu, mudah dalam melaksanakan amalan. Ya. Kalau ada kebutuhan dalam rangka menyemangati yang lainnya misalkan, ya, bukan dalam rangka berbangga-bangga. Rasulullah mengatakan, inni atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling mengetahui kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Tapi bukan dalam rangka berbangga-bangga. Yeah. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengambil faedah daripada hadis yang kita bacakan tadi, bolehnya seseorang dia menceritakan keutamaan yang ada pada dirinya sesuai dengan kebutuhan, dengan syarat tadi kita sebutkan aman dari sifat berbangga bangga dan merasa tinggi, merasa besar. Ya. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan saya talabul ilmi. Alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa menghafal Al-Quran misalkan. Ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Nah, tapi tadi kita sebutkan aman dari sifat berbangga-bangga dan merasa besar. Nah, yang ke-8, bayanu anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rutbatal kamal al-insani li'annahu munhasirun fil hikmataini al-ilmiyah wal-amaliyah. Penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai derajat manusia yang sempurna. Ya. Dikatakan, nah, ini pada dua keadaan, dua hikmah, baik dalam sisi keilmuan dan dalam sisi amalan. Ya. Ilmu beliau, subhanallah. Nah, tentang syariat, beliau lebih mengetahui. Beliau orang yang paling mengetahui. Dalam amalan, beliau pun orang yang paling banyak amalannya. Nah, dari dua sisi ini, beliau mencapai tingkatan manusia yang sempurna. Dari sisi keilmuan dan dari sisi amalan. Ya. Sehingga beliau mengatakan, inni atqakum wa a'lamakum billah. Berkaitan dengan amalan dan juga ilmu. Nah, di antara faedah-faedah dari hadis yang telah kita bacakan. Masuk pada bab yang berikutnya. Bab man kariha ay'uda fil kufri kama yakrahu ayyulqa fin nari minal iman. Bab, barang siapa yang benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api, termasuk di antara keimanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sulaiman ibnu Harb, قال حدثنا شعبة أبو بسطر أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة مجدكا kepada kami شعبة dari قتادة عن أنس رضي الله عنه dari أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari النبي صلى الله عليه وسلم قال bersabda hadis yang telah berlalu sebenarnya diulang lagi ya yeah. Dan Imam Bukhari membuat bab yang lain dari bab yang sebelumnya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah, tiga perkara yang apabila ada pada seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Apapun itu. Baik itu adalah orang tuanya. Nah, ayahnya, ibunya, anaknya, hartanya, atau mungkin dirinya sendiri. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selain keduanya. Lebih kecintaan kepada, lebih dari kecintaan kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, kepada hartanya. Bahkan melebihi kecintaan kepada dirinya. Nah, ini yang pertama. Wa man ahabba 'amdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, barang siapa yang mencintai seorang hamba, tidaklah mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencintai seseorang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan sekedar cinta yang sifatnya tabiat manusia saja, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sebab-sebab kecintaan itu banyak sekali. Ya, bisa jadi dikatakan kekerabatan. Ya, kerabat saling mencintai satu dengan yang lainnya. Atau mungkin zaujiyah, pernikahan, suami, istri. Nah, atau dikatakan hadiah, sehingga saling mencintai. Ya, tahadu, tahabu. Saling berikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Yang jelas banyak sebab-sebab kecintaan satu dengan yang lainnya. Tapi apabila cinta kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sebab yang dengannya kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Nah, dan ini tidak menafikan, ya, terkumpul kecintaan kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan dikarenakan perkara yang lain. Nah, seperti misalkan kita mencintai seseorang dikarenakan kebaikannya kepada kita, atau kita mencintai seseorang dikarenakan ada hubungan kerabat dengan kita. Nah, atau kita cinta kepada seseorang dikarenakan apa yang dia lakukan berupa kebaikan-kebaikan kepada umat. Dan yang semisalnya. Ya, kadang-kadang terkumpul, kita cinta kepada seseorang dikarenakan dia kerabat, dan juga cinta kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau kita mencintai seseorang dikarenakan dia mungkin ada hubungan dengan kita, baik suami istri. Tapi di samping itu, kita pun mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya seperti ini. Kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan manisnya keimanan. Nah, maka Rasul mengatakan, "Idza ahaba rajulu akhahu fal yukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila seorang mencintai saudaranya, maka khabarkan kepadanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga termasuk perkara yang disyariatkan. Tatkala kita cinta kepada seorang karena Allah, khabarkan, ana uhibbuka fillah. Saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukan perkara yang aneh atau perkara yang dianggap tabu. Ya, kok ini laki-laki dengan laki-laki kok bilangnya cinta-cintaan? Misalnya. Nah, kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara yang tabu. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lagi, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan perkara yang tabu. Nah, Nabi SAW pun mengatakan demikian. Apabila seseorang cinta kepada yang lainnya, maka ucapkanlah sesungguhnya dia cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku ini cinta kepadamu. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan disyariatkan tatkala ada seorang yang mengatakan demikian kepada kita, kita ucapkan, ahabbaqallahu alladhi ahbabtani fi. Mudah-mudahan Allah pun mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Yang ketiga, wa man yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da idza anqadahu Allah kama yakrahu ay yulqa finnar. Dan barang siapa yang benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Nah, yang ketiga, benci kepada kekafiran. Ya. Atau kalau seandainya sebelumnya dia kafir, kemudian Allah berikan hidayah, mengenal Islam, masuk Islam, dia benci untuk kembali kepada kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendaklah memiliki sifat benci kepada kekafiran. Nah, seorang Muslim jangan sampai cinta kepada kekafiran, senang kepada kekafiran. Ya. Hendaklah seorang Muslim benci kepada segala macam bentuk kekafiran dan kesyirikan. Nah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Ya. Sampai hari kiamat. Nah. Ya. Ini menunjukkan sikap yang tegas terhadap kekafiran. Ya. Jangan sampai kita cinta, senang kepada kekafiran. Ya. Kita senang melihat kesyirikan-kesyirikan. Nah, kita senang melihat kekafiran-kekafiran. Ya. Bahkan bara'ah di sini, berlepas diri ini bukan hanya berlepas diri dari kekafiran dan kesyirikan, tapi berlepas diri juga dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, jangan sampai kita memiliki loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir. Nah, dijadikan orang kafir sebagai orang-orang yang dicintainya. Nah, Allah mengatakan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, walaupun mereka adalah anak-anaknya, walaupun mereka adalah saudara-saudaranya, walaupun mereka adalah keluarganya. Nah, ini orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Dia tidak akan mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah kerabat-kerabatnya. Ya. Dan bencinya kita kepada kekafiran, hendaklah sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api. Siapa yang ingin dilemparkan ke dalam api? Tidak ada. Ya. Api dunia sudah kita rasakan bagaimana panasnya. Ya. Tatkala kita melihat ada orang yang terbakar, ya, luar biasa sakitnya yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, bisa hangus, bisa gosong kulitnya, berubah, ya, keadaan wajahnya, keadaan badannya, kulitnya. Padahal belum seberapa. Api dunia ini hanya satu juz, satu bagian dari 70 bagian api neraka. Tapi dengan satu bagian ini, bisa membakar rumah, membakar orang. Nah, bahkan membakar tempat-tempat yang besar. Nah, ini hanya satu bagian saja. Apalagi api neraka. Luar biasa panasnya. Ya. Maka kalau kita benci kepada kekafiran, sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Jangan sampai kita senang kepada kekafiran. Senang kepada kesyirikan. Ya. Melihat orang melakukan kesyirikan, kita senang. Lihat orang melakukan kekafiran, kita senang. Baik secara langsung, ataupun melalui media-media. Nah, jangan merasa senang. Ya, terhadap kekafiran dan kesyirikan. Orang yang benci kepada kekafiran, sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api neraka, akan merasakan manisnya keimanan. Dan mendapatkan manisnya keimanan. Nah, ini di antara tiga sifat yang apabila ada pada seseorang akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Wallahu a'lam bishawab, natafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.